perkasa meyakini diriku untuk suatu pertarungan besar. Kalah gerbang arena telah terbuka, bergema puja-puji menyambut aku di sana. Dekatku sepasti langkah-langkahku terdengar suara masa memberi semangat juang padaku. Hanya ada satu keluar di hati menempur di arena dan berjaya. Tak sedikit pun keraguan melintas dalam anak-anak. Aku raja di arena, pahlawan Indonesia yang tak mengenal rasa kecewaan. Jadi adalah hidupku juara hanyalah suka, sumpah setia pahlawan arena. Sepasti langkah-langkahku terdengar suara masa memberi semangat juang padaku. Hanya ada satu keruan di hati menempur di arena dan berjaya. Tak arena.